Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur yang tak terhingga kembali kita panjatkan kehadirat ilahi robi yang telah memberikan begitu banyak nikmat. Nah pemirsa, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa menghirup udara segar, kita bisa kembali melihat di sekeliling kita, kita bisa tersadar kembali beraktivitas. Ini berkat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu sudah sepatutnya lah kita sebagai hamba yang beriman untuk tetap taat dan takwa, dan salah satunya adalah mungkin dengan mengikuti acara ini, insya Allah iman kita akan terus bertambah. Nah baiklah, seperti biasa tim surga atau tim pemburu surga pada pekan silaturahmi Ustaz Cilik bersama-sama dengan Anda nanti akan berbincang-bincang dan membahas topik kita yang kali ini kita akan membahas manfaat Asmaul Husna. Dan bagi Anda yang ingin menelpon, silahkan Anda menghubungi kami di 5743476 atau di luar Jabodetabek di 021 5743478. Nah seperti biasa saya di sini tidak sendiri karena telah didampingi, tetapi agak jauh posisinya ya, oleh Saskia di Amerika. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak ya pakai bahasa didampingi ya. Iya. Akhirnya ada pendamping gitu. Oke, assalamualaikum pemirsa. Alhamdulillah pagi hari ini para narasumber kita juga sudah ada di samping saya. Untuk pertama sebelah saya sudah ada Ustaz Cilik Kuntur Bumi yang biasa dipanggil Ucil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dan di sebelah Ustaz Cilik sudah ada Habib Abdurrahman Al-Hirid. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Dan di sebelahnya Habib Al-Hirid ada seperti biasa Ustaz Aswan Faisal. Assalamualaikum Ustaz Aswan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas, dan selain kita ya, di tengah-tengah kita juga sudah ada ibu-ibu. Ibu-ibu dari pengajian mana nih Bu? Darussada. Iya, dan kita juga tidak lupa, mungkin dari situ tidak terlihat tadi ya. Ustaz Adi. Oh iya, Ustaz Adi, betul sekali. Maaf Ustaz. Satu dari kerajaan. Iya, karena agak ini ya, tidak kelihatan posisinya. Tapi yang tidak kelihatan itulah biasanya yang cukup berperan dalam sesuatu. Nah, baik, saya kira kita akan ngobrol-ngobrol sedikit ya, apa yang akan kita sampaikan. Barangkali ya mau bertanya terlebih dahulu, silakan. Ya, betul sekali, selain kita akan membahas topik Asmaul Husna, kita juga mengingat bahwa hari ini sedang memperingati Isra Mi'raj ya. Mungkin aku mau sedikit bertanya kepada Ustaz Cilik ya, apa sih hukumnya memperingati Isra Mi'raj dan apa manfaat-manfaatnya bila kita memperingati hari ini, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ketemu lagi Bu. Sehat? Alhamdulillah. Di dalam hatinya juga ada nyimpen sakit. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tema kita yaitu manfaat dari Asmaul Husna. Dan kita sedikit menyinggung tentang masalah Isra Mi'raj, yang notabene-nya perintah sholat itu langsung diturunkan oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Dan beliau langsung menyambut ya kan, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah ini bisa kita kesimpulkan, bahkan dari yang tadinya 50 sampai 5 rakaat sekarang. Nah, 5 waktu maaf. Dari 50 waktu ke 5 waktu. Jadi subuh, duhur, asar, maghrib dan isya. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim. Bayangin kalau semua itu 50 waktu. Ya kan, makan tahu-tahu sholat. Ya kan, kita bersyukur. Tetapi dari manfaat dari sholat tersebut, ternyata kalau diambil tentang masalah pengobatan ala Rasul, ternyata alhamdulillahnya bisa untuk memperlancar peredaran darah. Bagi yang tadinya sakit rematik, gerak sholat, peredaran darahnya lancar, akhirnya sembuh. Makanya selalu apabila ada sudah ada kesembuhan, apabila sakit, sholat jangan sampai ditinggal, agar peredaran darahnya manusia itu tersebut bisa lancar. Yang tadinya kulitnya kotor karena tidak pernah kena air, pakai air wudhu untuk membersihkan. Kita ambil hikmahnya dari sholat tersebut, alhamdulillahnya sangat besar sekali. Dari manfaat Isra Mi'raj yang diturunkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, manfaatnya untuk kesehatan pun ada. Iya, untuk jadi selanjutnya Habib Abdurrahman Al-Hirid. Betul, jadi ada kaitannya Ustaz ya. Iya. Isra Mi'raj itu bagian tugas saya, perintah sholatnya. Kemudian dikaitkan dengan pengobatan. Nah iya, ini kalau gitu Habib, kalau bicara mengenai Asmaul Husna, tentu kan juga kita pengen tahu gitu loh, berapa ataupun sebagaimana kaitannya dengan pengobatan yang bisa dilakukan gitu dengan zikir Asmaul Husna itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Aku mempunyai asma-asma yang di dalam hadis yang banyak bahwasanya ada 99 asma Allah. Fad'uhu biha, memintalah kamu kepadaku. Artinya kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditantang, "Wahai hamba-Ku, sekarang Aku yang Maha Memberi. Aku mempunyai asma-asma yang agung, nama-nama yang mulia, ada 99 nama. Memintalah kalian kepadaku." Yang namanya meminta, Bang Agus, meminta apa saja. Apalagi penyakit. Yang jangankan penyakit, ruh kita ini aja dari Allah. Semuanya datang dari Allah. Kalau kita yakin kebesaran Allah, kita yakin keagungan Allah, kita akan bisa meminta. Makanya Ucil selalu bilang, dekatkan diri kepada Allah, sebut nama-nama Allah yang Maha Agum. Kenal Allah, Allah sendiri menantang kepada kita, memintalah kalian kepada aku. Jadi kaitannya kalau kita untuk pengobatan hanya menyebut dengan nama-nama yang agung, akan selalu tenteram kita punya jiwa. Ya, amin. Berarti boleh ya Bip ya, ketika kita berdoa itu menggunakan Asmaul Husna, malah dianjurkan ya Bip ya. Sangat baik sekali kita berdoa, kita meminta misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Ya Allah, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Antar Jawad. Itu banyak doa-doa yang mengandung kandungan. Atau begitu, Allahumma shfini la shifa'u illa shifa'uka, karena Dia yang Maha Syafi, yang Maha Penyembuh daripada segala macam penyakit. Nah, ini kan selalu kita berdoa agar jiwa kita tenteram atau hati kita tenang, kita selalu tagharrab kepada Allah. Tagharrab tajid amman tufarikuhu wa ansab lazidal aisy binasab. Rantaukan diri kita ke hadapan Allah. Di situ kita akan tahu bertapa nikmat kalau kita merantaukan diri kita kepada Allah. Kalau namanya sudah nikmat, otomatis penyakit akan indah. Aku pernah dengar ini ya, mungkin Ustaz Hasan, apabila kalau kita menghafal Asmaul Husna itu kita bisa jaminan surga, betul enggak sih itu Ustaz Hasan? Hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin wa ala ali washabbi ajmain. Ibu, maaf bukan ngajarin. Rasulullah pernah bersabda bahwa orang yang pelit itu adalah orang yang ketika disebutkan namaku di hadapannya dia tidak bersolawat. Jadi mohon maaf, orang pelit itu tidak selalu dia tidak ngasih uang. Tapi al-bakhil man dzukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alayya. Orang pelit adalah orang yang ketika disebutkan nama Nabi Muhammad dia bengong. Saya enggak tahu ibu di sini bengong ngantuk apa bengong beneran. Bengong ngantuk kayaknya ya. Oh, mix campuran ya antara bengong ngantuk. Antara setengah sadar dan setengah tidak. Itu langsung kalau setengah sadar langsung ke langit loh. Nah, begini bangun semua nih. Majedup ini. Iya. Jadi mengenai Asmaul Husna. Di dalam surah Taha Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Taha ayat 8. Wallah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada tuhan yang untuk layak disembah kecuali Dia. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai Asmaul Husna. Nama. Orang yang menghafal Asmaul Husna, orang yang mempelajari Asmaul Husna, tapi alangkah lebih indah apabila Asmaul Husna pun menghiasi segala perilaku kita. Sebagaimana salah satu sifat Asmaul Husna itu adalah as-sabur. Allah itu Maha Sabar. Kenapa Allah disebut Maha Sabar? Karena itulah manusia di akhir zaman, wabil khusus umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi takut dibilang pelit kayaknya. Oh, tadi setengah sadar, sekarang sadar semua. Sadar juga. Terlena, ya. Sampai di mana tadi? Sampai sadar. Sabur. As-sabur. Allah Subhanahu wa taala menyimpan amarahnya. Itulah kenapa ketika umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memandang Nabi Muhammad, maka umat Nabi Muhammad ketika berbuat durhaka, berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, Allah tidak langsung mengadabnya di dunia. Tapi dibandingkan umat sebelumnya, langsung Allah bayar cash. Ingat kaum Nabi Allah Lut, ya. Kemudian Nabi Allah Nuh beserta para Nabi dan Rasul yang lainnya, umat-umat mereka yang langsung diazab oleh Allah. Tapi umat Nabi Muhammad, Allah nantikan azabnya. As-sabur. Beri contoh dikirnya Asmaul Husna, Ustaz. Banyak. Misalkan yang gampang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Di baru waktu pada waktu dikirnya gimana? Iya, jadi ketika kita duduk ya Allah, sambil rasakan ya Rahman, rasakan Maha Pengasih ya Rahim. Enggak terasa, tidak terasa kalau sampai masuk ke dalam hati, tidak hanya di lidah, maka insya Allah akan berurai air mata. Betapa luas Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti manusia harus mempunyai sifat kasih sayang seperti sebagaimana Allah menyayangi hamba-hambanya serta mengasihi hamba-hambanya. Amin. Sering menyebutkan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tapi kok lidahnya kasar, perilakunya buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Apakah ini mencerminkan? Tidak. Jadi tolong, Asmaul Husna tidak hanya sampai di lidah, tapi menghiasi tubuh ini. Sama ketika kita menyebut kalimat La ilaha illallah, guru kami mengajarkan bawa La ilaha illallah itu ke pasar. Bawa ketika ngaji, bawa ketika ngobrol, bawa kemana-mana La ilaha illallah. Niscaya engkau akan selamat. Tapi kalau La ilaha illallah cuma sampai di majlis ta'lim, La ilaha illallah cuma sampai di masjid, mohon maaf, La ilaha illallah itu hanya sebatas ucapan saja. Jadi inilah kalimah-kalimah yang dapat memberikan manfaat dunia dan akhirat, dan dapat menenangkan hati orang-orang yang mau mengamalkannya. Yang susah jodoh, yang susah jodoh, khusus hiasi makanya dirinya dengan Asmaul Husna. Bagaimana mau dapat jodoh kalau gak dihiasi? Betul sekali. Kok ke arah Agus ya? Agus juga lagi nih. Nanti mentok sana ke ujung. Ini lagi mentok sana, mentok sini. Baik. Ya Ustaz, sambil kita menantikan azan, saya ingin menyampaikan sedikit pemberitahuan kepada pemirsa, kepada Anda nanti barangkali yang sulit untuk menelpon, nah bisa juga menghubungi ataupun datang ke tempat praktek Ustaz Cilik kalau di Jakarta, itu di Jalan Pinang Mas 1 Blok UU nomor 12A Pondok Indah Jakarta Selatan. Ya bisa dilihat di running text-nya juga. Kemudian di Semarang Jalan Tambra nomor 36 Semarang Utara. Nah, ini bisa langsung juga ke sana karena praktek akan dibuka dari jam 7 sampai jam 23. Dan sekaligus kami pun mengingatkan kepada Anda juga yang ingin menelpon, silahkan langsung menelpon di nomor 574-3476 atau di luar Jabodetabek di 021-574-3478. Nah, semoga saja setelah bisa menelpon ini bisa bermanfaat buat kita semua. Baik, kelihatannya kita masih bisa ngobrol sedikit ya. Nah, mungkin ini Mas Agus, di luar dari Asmaul Husna lagi, aku ingin bertanya sedikit mungkin ke Habib ya. Ada beberapa orang yang mengatakan ketika kita memperingati Isra Mi'raj itu sebenarnya gak boleh gitu. Gimana sih Ustaz? Karena ada beberapa orang yang bilang gak boleh nanti ini apa gitu. Takutnya bid'ah jadinya. Iya. Bahwasanya kadang-kadang orang berpikir bahwasanya ngapain memperingati. Kita dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia, itu menunjukkan hubbul watan minal iman, cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Nah, Rasulullah diperjalankan dengan perjalanan yang sangat luar biasa. Kita peringati tujuannya syiar. Kita gak usah pikir yang lain lah, pikir yang positif, syiar dakwatul islamiyah. Apakah ada larangan? Apakah ini menjadikan suatu haram? Apakah ini yang dikatakan bid'ah? Padahal kita ingin mensyiarkan untuk memberitahu. Kadang, wah itu kenapa gak tiap hari ngaji? Kadang-kadang orang ngaji setahun sekali aja susah. Apalagi mau diajak ngaji. Hadir, mereka kumpul, mereka zikir, mereka merayakan peringatan ini. Baik, sebelumnya kita harus potong dulu karena kita akan Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Jabbar, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Jabbar, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله

Pengobatan yang dilakukan Ustadz Cilik atau disingkat Ucil itu yang saya saksikan tidak ada unsur-unsur magis, mistik atau melalui pertolongan jin, karena di sini langsung jamaah atau orang yang mengajukan keluhan penyakit diajak berzikir, diajak istighfar, langsung memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat pengobatan yang dilakukan oleh Ustadz Cilik adalah menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Karena itu pengobatan seperti ini sangat dibenarkan di dalam Al-Quran. Karena itu pengobatan rukyah melalui doa dengan izin Allah Subhanahu wa taala sangat mungkin bisa menyembuhkan kita. Setelah saya mengikuti rukyah di Padepokan Guntur Bumi, mendapat perkembangan yang sangat baik. Saya minum air sekali dan saya oleskan sekali, besok paginya sudah terasa klik. Apa itu namanya? Kesembuhannya hingga sekarang. Saya mengikuti rukyah ini, ada perubahan banyak. Penyakit saya sudah mengimpes, namanya penyakit tumor. Saya mengikuti rukyah ini berkat Allah Subhanahu wa taala. Badan rasa sakit-sakitan semua, bangun tidur juga malas gitu deh. Bangun tidur rasanya tuh malas, berat gitu. Nah, sekarang setelah mengikuti rukyah itu badan rasanya enak, enteng gitu deh. Saya tadi datang ke sini ada sedikit gangguan dari dalam tubuh saya. Gangguan saya apa ya? Dari paru. Setelah mengikuti rukyah, alhamdulillah tubuh saya enakan dan mudah-mudahan untuk selama-lamanya. Zikir sangat bermanfaat untuk kesehatan, terutama untuk meningkatkan sistem imun kita, karena ternyata terbukti dengan penelitian yang sudah ada, yaitu dengan penelitiannya Prof. Solah yang meneliti pada saat orang berzikir di waktu tahajud itu hormon-hormon kortisolnya normal sehingga tidak mendepresi sistem imun, sehingga sistem imunnya bisa berjalan lebih baik daripada orang yang tidak berzikir atau tidak bertahajud. Sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kun ma'allah, jadilah engkau orang yang bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa in lam takun Dan apabila kamu tidak mampu dan tidak bisa, kun ma'aman ma'allah, jadilah engkau bersama orang yang bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah usaha kami untuk bersama dengan Allah. Artinya apa? Dengan satu kesadaran tinggi, orang-orang seperti ini jauh daripada Allah. Nah, kita punya wasilah, punya kedekatan dengan seseorang yang dekat dengan Allah. Jadi tidak ada salahnya kalau kita bersama beliau untuk dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kami dari tim pemburu surga, mudah-mudahan surganya mau dekat dengan kami, insyaAllah. Metode pengobatan yang dilakukan oleh Nabi seperti misalnya bekam ya, atau juga misalnya rukiah, itu bisa jadi salah satu alternatif untuk pengobatan. Saya pernah beberapa kali dibekam dan saya termasuk orang yang percaya dengan teknik pengobatan bekam. Harapan saya adalah kedepannya saya bisa menjalankan hidup ini jadi lebih sehat dan lebih baik. Ustadz Cilik itu orangnya biar kata Ustadz juga, tapi dia juga enak, Ustadz gaul. Nah, makanya kita sebagai anak-anak berteman sama Ustadz Cilik itu sama aja kayak berteman sama anak-anak lainnya, sama saya lah. Ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang nantinya diperhitungkan sama Allah ialah apabila dia punya ilmu kemudian disebarkan kepada seluruh umat dan membuat kebaikan kepada umat itu. Maju terus Ustaz Cilik, aku senang banget, aku akan bantu, dukung, apalagi semua yang dilakukannya ini sesuai dengan Quran dan Hadis. Untuk memberikan semangat dan aplaus untuk kemampuan yang dimiliki Ustaz Guntur, kami memberikan salam komando. 1, 2, 3, hujan! Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah Minal Khataya. Ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masih bersama kami dan kita akan lanjutkan lagi. Kepada Anda yang ingin menelpon, silakan menghubungi kami di 5743476 atau di luar Jabodetabek, di luar Jabodetabek di 021 5743478. Dan sekali lagi mengingatkan, barangkali kalau Anda yang susah untuk menelpon, bisa juga langsung datang ke tempat praktek Ustadz Cilik yang tertera di running text ya, ya di situ, dan Anda bisa langsung barangkali ingin berkonsultasi terkait dengan hal-hal pengobatan dan sebagainya. Baik, saya kira kita akan langsung untuk berbincang-bincang, dan kepada Anda kalau seandainya sudah masuk nanti kita bisa langsung menerima telepon Anda. Ya, mungkin aku langsung ingin bertanya kepada Ustadz Aswan yang mungkin tadi pemirsa ya, di rumah juga melihat bahwa gambar pertama kita adalah bekam gitu. Ya. Nah, Ustadz Aswan, aku mau nanya, apakah dengan ketika kita melakukan bekam itu pengobatan dan kita menggunakan Asmaul Husna itu membantu penyembuhan juga tidak? Ketika kita membekam atau melakukan penyembuhan diri, artinya kan kita sedang memohon kepada Allah, karena Allah asy-syafi, la syifaan illa syifa'uk. Ketika kita meminta kesembuhan, entah penyakit fisik atau penyakit yang ada di dalam diri sendiri, itu kita memohon kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa. Kita memohon kepada Allah kesembuhan, ya otomatis disebutkan oleh Habib tadi, menyitir sebuah firman Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya asmaul husna, maka panggil Allah dengannya. Jadi kalau kita pengen mendapat perhatian Allah, panggil Allah dengan asmaul husna. Iya, ya. Sekarang kita sudah ada dipanggil. Baik, dulu, panggil masuk. Ya, kita terima dulu penelpon yang berikut ini. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Iya, ibu, dengan ibu siapa di mana? Dengan ibu Neneng di Depok, Pak. Iya, baik ibu. Passwordnya sudah tahu ibu. Berzikir untuk ketentraman, tolong disebutkan. Iya, berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Ya, baik, silakan ibu langsung ke Ustaz Cilik. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana bu? Ini Ibu Neneng dari Depok, Ustaz. Ya, silakan Bu, silakan monggo. Ini Ustaz, saya ini sering sekali sakit kepala, Ustaz. Iya. Terus sering deg-degan. Iya. Kalau tidur juga sering kaget. Ustaz. Terus terutama ini udah 6 bulan ini saya gelisah aja, Ustaz. Jadi bawahnya ketakutan gitu ya. Jadi saya ngerasainnya sejak Ibu meninggal, ya. Kan Januari. Iya. Kalau nggak salah itu 5 hari meninggal. Waktu ya. Saya mau tidur itu seperti ada hawa nggak enak di perut. Hawa yang nggak enak bagaimana? Kayak ada angin. Mules terus langsung ketakutan, Ustaz. Gitu ya. Hari itu saya sampai pagi nggak tidur dan seterusnya 6 bulan ini saya ngerasa nggak enak terus. Gelisah, terutama gelisah. Oke. Ketakutan aja, Ustaz, doanya. Iya, saat ini detik ini yang dirasa sakit yang mana saja? Kalau sakit kepala, jasmani itu kepala sama sering deg-degan, Ustaz. Oke. Ya, kalau nggak deg-degan bingung nanti. Iya kan? Cuman deg-degannya kok terlalu kencang gitu ya? Enggak, terutama lagi tidur kalau kaget. Oh, kaget. Oke, bisa ditangkap. Ibu yakin kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Yakin, Ustaz. Yakinnya kepada Allah ya. Yes. Kita bersama-sama dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, betul-betul kita hanya mohon doanya kepada Allah. Yes. Ibu menghadap Allah itu sudah takdirnya. Kita harus wajib ikhlas, terus bagaimana kita mendoakan orang tua kita. Mungkin kronologisnya secara psikologis ibu kehilangan orang tua. Tetapi tidak boleh menyurutkan untuk berkurangnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, Bu? Iya. Kita baca Al-Fatihah, dikeluarkan suaranya kita sambil syiar, ya. Inna hadratin nabil mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama kami ya Bu, zikir dengan asma-asma Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jabbar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jabbar. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah. Sembuhkan penyakit dalam tubuh kami ya Allah. Tenteramkanlah hati kami ya Allah. Angkatkanlah penyakit-penyakit dalam tubuh kami. Tenteramkanlah hati kami. Tenteramkanlah hati kami ya Allah. Hanya kepadamu kami mohon kesembuhan. Dan hanya kepadamu kami mohon bantuan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jabbar. Ibu. Halo. Ya Ustaz. Dengan ibu menyebut asma-asma Allah. Mungkin ingat dosa kita kepada Allah, mungkin ingat kita kepada orang tua kita. Ya Ustaz. Nah, kita harap dengan kita menyebut asma-asma Allah, kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita berdoakan kepada khusus orang tua kita supaya lapang kuburnya, diterima amal dan ibadahnya, dan betul-betul ditempatkan di sisi yang paling layak orang tua kita, di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, oke, cukup Bu, baca basmalah satu kali, ditiupkan di airnya terus diminum satu teguk. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah Bu? Iya. Oke. Diambil sedikit airnya, usapkan di tempat yang sakit, terus diusapkan di dadanya yang sering gemetar atau mungkin berdebar-debar, terus diusapkan di kepalanya dan di lehernya. Sudah Ibu? Sudah. Ibu, sebelum saya tanya tentang masalah penyakitnya Ibu, Ibu tadi zikir asma-asma Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jabbar. Ibu, yang Ibu rasakan ingat kepada Allah apa, Bu? Yang Ibu rasakan dalam hati Ibu atau perasaan Ibu? Ini Ustaz, saya tuh kalau zikir lagi khusyuk, tenang tuh plong kayaknya hati. Amin, amin. Jarang saya ngerasain begini. Amin ya Allah. Kalau lagi nggak zikir ya hawanya takut bisa. Selalu, selalu. Selalu, Ustaz. Iya, selalu dia jadi. Iya. Jadi hati, pikiran, sama perasaan tuh kayak dikuasai, merasa takut. Jangan sampai kita dikuasai oleh rasa takut. Kita harus dikuasai oleh Allah saya. Ya, dia, Ustaz. Ibu selalu zikir yang tadi diamalkan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Jabbar. Terus Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Jabbar. Terus habis sholat ya Bu, daripada bengong zikir itu ya. Itu saya sholat lima waktu pun saya sore pagi baca Al-Masurat, saya jalani. Kalau ya. Tidur pun saya pakai Walkman, ya. Sama dengan rukyah itu selalu, Ustaz. Ya, insya Allah teruskan saja, tidak apa-apa. Itu kegiatan positif. Lebih optimal apabila nanti dikir di Padepokan Silaturahmi ingin ikut dikir bersama-sama, silakan datang di Padepokan. Ibu dari mana, Bu? Dari Depok tadi ya? Enggak, Ustaz. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ibu sering nonton tayangan ini, Bu? Ya udah hampir sebulan ini saya nonton. Oh. Saya pernah ngikutin sekali, Ustaz. Waktu itu ada yang telepon juga. Itu saya tenang rasanya. Iya. Makanya saya berusaha telepon gitu. Iya, oke. Okay. Ibu ya. Sekarang setelah minum dengan air, diusap dengan air, sakitnya bagaimana sekarang? Bismillah. Bismillah. Itu saya tenang, Ustaz. Alhamdulillah. Untuk saat ini alhamdulillah. Oke, sekarang kepalanya yang sakit bagaimana? Bismillah. Bismillah. Enggak ada rasa sakit, Ustaz. Karena mungkin saya alhamdulillah. Mungkin saya ini mengeluarkan. Ada keberhasilan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita amin. Bukan mentransfer dari televisi ke rumah yang seperti Angling Darmo atau mungkin Sahur Sepuh. Ya, ya, Ustaz, karena ya. Ibu doanya mohon kepada Allah. Ini bukti nyata. Wa nunzil minal Qur'an ma huwa sifa wa rahmah lil mu'minin. Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai penyembuh, sifa wa rahmah, rahmat lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Ibu salah satu tergolong orang yang beriman karena yakin kepada Allah. Amin. Amin. Ya. Karena bacaan Al-Qur'annya Al-Fatihah betul-betul khusyuk dan Asmaul Husna sebagai penenang jiwa kita. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Dengan kita zikir kepada Allah, contoh tadi itu salah satu penentram jiwa kita. Iya, amin. Gitu ya, Bu ya. Salat lima waktunya jangan sampai ditinggal. Ada sedikit rezeki santuni anak yatim piatu fakir dan orang duafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa, belum kita lanjutkan, kita akan melihat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Jabbar. Allah menurunkan Al-Quran sebagai penyembuh, sebagai obat, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah tidak mungkin memberikan cobaan kepada hambanya melebihi dari batas kemampuan hambanya. Ya Rahim, Ya Jabbar, oh ya, ya Allah. Kita akan menerima satu lagi penelpon yang akan masuk. Ya, kalau ada penelpon bisa langsung Saskia yang akan menerimanya. Silakan ya. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya ibu, dengan ibu siapa di mana? Saya dari Bumi di Malang. Oke, di Malang. Passwordnya bu? Berzikir untuk ketentraman hati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya silakan Bu, ada yang ingin dikonsultasikan? Iya. Iya, assalamualaikum Bu. Ustaz. Waalaikumsalam dari Malang Ibu, Jawa Timur. Ya. Silakan monggo. Ini Ustaz, saya sudah sering lihat Ustaz di TV. Memang saya sakit sudah lama. Pinggang saya ini sakit panas sampai hari ini. Pinggangnya panas. Iya panas, gitu panas sekali. Iya. Terus saya udah, tapi belum kalah juga Ustaz. Saya sering sekali ngikutin Ustaz, saya mohon. Iya. Saya sendiri, teman. Oke, Ibu yakin kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala? Yakin ya Allah. Yakinnya kepada Allah, siapkan air satu gelas sudah? Kita bersama-sama zikir asma Allah ya, Bu ya. Yuk kita bersama-sama dengan yang tadi seperti sama-sama zikirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Jabbar ya Bismillahirrahmanirrahim. Ditiupkan di airnya, terus diminum satu teguk, Bu. Bismillah. Ya, ambil sedikit airnya, usapkan tempat yang panas tadi, terus diusapkan di muka dengan astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Sambil diusap di tempat yang panas, tempat yang sakit. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Oke, cukup Ibu. Ibu ya. Coba digerakkan kanan, kiri seperti ini. Kelihatan di TV? Iya. Kelihatan, oke, diminum lagi satu teguk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Ibu masalah sakit nanti dulu. Saya mau tanya tadi Ibu dikir asma-asma Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Yang Ibu rasakan bagaimana? Perasaan Ibu, hati Ibu ingat kepada Allah. Saya selalu ingat kepada Allah Ustaz. Saya selalu ingat loh. Ya, amin. Ini banyak dosa-dosa saya Ustaz. Ya. Enak hati saya. Hatinya enak, alhamdulillah. Sekarang yang panas tadi setelah diusap dengan air, Ibu setelah minum dengan air, setelah usapkan di mukanya, bagaimana sebelum dan setelah minum air dan diusap dengan air rasanya sekarang? Bismillah. Ya Ustaz, alhamdulillah. Memang saya sering ikutin Ustaz. Saya sering ikut setiap hari Senin Ustaz. Iya. Tidak pernah lupa. Alhamdulillah Ustaz. Sekarang sakitnya bagaimana Bu sekarang? Iya, panasnya udah hilang. Alhamdulillah. Dari keberhasilan datangnya dari Allah, sholat lima waktunya jangan sampai ditinggal. Ya, bagi yang ingin kok tidak bisa nelpon jamaah, maaf mungkin karena waktu terbatas bisa menghubungi alamat yang di bawah ini. Bagi yang ingin memanggil ustadz-ustadz yang ada di sini, Ustadz Nasional Habib Abdurrahman Hirid untuk ceramah atau di tempat majelis dzikir, hubungi alamat yang ada di bawah ini. Insya Allah kita akan datang. Amin. Ya, Ibu betul dari Malang. Demi Allah Ustaz, nih. Iya, demi Allah Ustaz. Jangan-jangan karyawan TVRI Nasional nih. Tidak Ustaz, saya tidak ada ibu rumah tangga Ustaz. Oh, ibu rumah tangga, bukan bukan karyawan Bu? Bukan. Karena karyawan Ustaz di TVRI banyaknya juga seumur ibu nih. Bukan Ustaz. Bukan. Oke, sholat lima waktunya jangan sampai ditinggal ya Bu. Amin, doain ya Ustaz. Dzikir kepada anak, maaf, dzikir kepada Allah terus. Iya. Sedekah kepada anak-anak yatim piatu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau tadi Mas Agus ya kita udah menerima telepon dari luar, mungkin ibu-ibu yang di sini ada yang ingin konsultasi, dan aku juga ingin mengingatkan mungkin kalau ada orang yang di rumah, pemirsa di rumah kesulitan untuk menelpon juga tempat praktek atau enggak, bisa juga SMS kalau untuk yang di Jakarta di 0812-29-25456 dan untuk yang di Semarang 0813-266-166-26. Insya Allah akan dibalas ya Ustaz Cilin. Insya Allah, yang penting sabar, yang penting sopan dalam SMS pasti akan dibalas Insya Allah. Ya betul, langsung aja Ibu ya. Di sini mungkin ada. Silakan, silakan Ibu. Silakan, fadil Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Ibu Sa'diyah dari Majlis Ta'lim Darussada Pasir Konci, Cikarang Selatan, Bekasi. Pak Ustadz, setiap kali saya punya masalah yang berat, rohani alhamdulillah mungkin saya masih sobar, masih kuat. Tapi kadang-kadang jasmani saya tidak kuat, sering tiba-tiba sakit, tidak kuat jalan. Kalau di kepala, perasaan sebelah tidak berfungsi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lain? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Teti Setiati ya. Dari Majelis Taklim Darussaadah Pasir ya. Kunci Kaum Cikarang Selatan, Bekasi. Ya. Ustadz, anak saya punya keluhan dari kepala. Ya. Ketombe ganas. Ya. Istilah dokternya saya lupa. Ketombe ganas. Iya. Buset. Dari sejak umur 3 tahun. Sekarang udah 9 tahun tapi tetap belum sembuh. Padahal rutin berobat ke dokter. Malahan kalau telat obat, ya, suka borokan dan bernanah. Oh, begitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu yang sangat sayang kepada anaknya. Beliau yang sakit pun tanyanya anaknya saja. Enggak ibunya tanya kan. Mau jawabnya bagaimana? Ini yang sakit anaknya apa ibunya, dua-duanya sakit. Oke, okay, alhamdulillah semuanya seperti ibu tadi apa namanya mandikan dengan anaknya tersebut dengan belerang. Belerang, tahu belerang? Bukan bahan bom, bukan loh ya. Nanti keliru bahan bom. Belerang ini manfaatnya untuk penyembuhan sakit kulit. Ya, kadas, kurap, ya kan? Atau mungkin seperti bernanah kepalanya. Ambil belerang, ditumbuk, biasanya kan balok-balokan seperti itu, ditumbuk halus, satu sendok makan. Diambil dengan air panas, hangat begitu, ya air hangat satu ember. Terus bacain Al-Fatihah 21 kali buat mandi, pagi, sore. Ya, ibu. Terus bagi yang sakit kepala dan sakit tenggorokan, sama sekalian aja dah. Ya kan, itu dengan apa konsumsinya? Dengan bawang putih. Bawang putih ditumbuk halus, ya kan, bawang putih seperti ini. Ambil 3 siung, ditumbuk halus, campur dengan air hangat 1/4 gelas. Campur madu, bacain Al-Fatihah 21 kali, diminum. Ya, itu untuk memperlancar tenggorokan, ya, bagi yang serak-serak. Dan insya Allah jadi kori, amin. Amin. Terus bagi yang mungkin sakit di kepalanya tidak berfungsi, lah ini berfungsi nih. Iya, yang lagi sehat. Lagi sehat. Nah, ini sebagai pelancar peredaran darah. Ya. Bagi pemirsa yang ingin tips tentang masalah ramuan, akan diberikan jawabannya melalui SMS. Asalkan sabar ya, karena ramuan kadang banyak ngetiknya SMS. Yuk kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa dipersiapkan air 1 gelas, boleh air putih 1 gelas, boleh air zam-zam, boleh 1 liter, boleh 1 galon, boleh. Mohon doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hajat apapun hanya mohon doanya kepada Allah. Kita hanya mohon doanya kepada Allah agar kita diberikan kesembuhan bagi yang sakit, yang lagi emosi yang berlebihan, suaminya, anaknya yang tidak nurut, nanti diminumkan. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang susah jodoh atau mungkin susah rezekinya, mungkin bisa diminumkan, tetapi tetap usaha dan tetap ikhtiar mohon kepada Allah. Illa hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Jabbar. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, yang saat ini sakit tidak kunjung sembuh ya Allah, sembuhkanlah penyakit-penyakit dalam tubuh kami ya Allah. Yang saat ini tergeletak di rumah tidak berdaya, bahkan di rumah sakit, bahkan di ruang unit gawat darurat ya Allah, sembuhkanlah mereka yang sakit ya Allah. Mungkin banyak biaya yang mereka keluarkan ya Allah, dengan air yang kita bacakan doa bersama ini ya Allah, berilah kemudahan kami untuk sembuh ya Allah ya Rabbi. Apabila sakit kami ini dikarenakan kami berbuat dosa, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Hanya kepadamu kami mohon ampun segala dosa kami. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon, terimalah tobat kami ya Allah. Yang susah dalam rizkinya ya Allah, mudahkanlah rizki kami. Yang susah dalam jodohnya ya Allah, mudahkanlah jodoh kami. Ya yang se-Islam ya Allah. Ya Allah, yang susah dalam karir, susah dalam memiliki keturunan ya Allah, padahal sudah berkeluarga dengan sah ya Allah. Mudahkanlah keturunan mereka, keturunan kami. Jadikan anak tersebut anak yang soleh dan soleha apabila lahir ke dunia ya Allah. Ya Rabbi, ya Allah, rukunkanlah rumah tangga kami. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan berilah kekuatan iman dan takwa agama Islam ya Allah sampai akhir hayat kami ya Allah. Jauhkanlah kami dari syirik musyrik yang menyekutukan Engkau ya Allah. Jauhkanlah kami dari fitnah ya Allah. Jauhkanlah kami dari fitnah ya Allah. Sakit hati kami apabila kami difitnah yang sesuatu tersebut tidak kami kerjakan ya Allah. Maka angkatkanlah derajat kami orang-orang yang difitnah ya Allah. Ya Allah, ya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Ya Allah, yang saat ini yang berdoa ya Allah, yang mungkin orang tuanya sudah menghadap-Mu ya Allah, sudah di dalam kubur, lapangkanlah kubur mereka. Terimalah amal-amal dan ibadahnya ya Allah, dan letakkanlah sisi-Mu yang paling indah, yang paling layak. Rabbi, wali-wali daya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لكم الشهادة في جواب مكة بس dari pemersatu dari nasional yang selama ikuti rupiah bersama tadi yang dibuat dengan doa-doa oleh Ustadz yang ada di sini. Setelah acara ini nanti bisa ditambah dengan bacaan Al-Fatihah 3 kali. Sekali lagi mohonnya pada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah penyakit apapun asalkan kita yakin pada Allah Subhanahu wa taala akan dengan sarana air mineral ini akan terangkat dengan sendirinya penyakit tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin sedikit saya memberikan masukan. Mungkin Habib bisa memberikan masukan kepada masyarakat Islam yang saat ini negara kita ini diguncang tentang masalah bom lagi. Kita berdoa agar mereka dibukakan hatinya, yang mungkin menonton saat ini mungkin pelakunya, dibukakan hatinya supaya tidak melakukan kembali. Karena yang kena pun negara kita sendiri. Islam tidak pernah mengajarkan untuk membunuh yang jelas-jelas kekerasan, mencederai umat Islam sendiri. Silakan Nabi. Ya. Yang jelas umat Islam diharamkan untuk melakukan tindakan semacam ini. Adapun masalah kalau kita tegas di dalam menyampaikan yang hak, itu bukan arti kita harus melakukan dengan tindakan kekerasan. Dan ini bertentangan sekali bagi umat Islam. Pelaku-pelaku peledakan bom itu adalah merusak citra bangsa, merusak agama. Dan saya minta juga, kita mohon kepada Allah, apakah ini mungkin bukan umat Islam? Saya yakin umat Islam tidak akan melakukan. Dan kita berdoa mudah-mudahan Ustaz Cilik, Ustaz Aswan, siapa pelaku daripada teror semacam ini, insya Allah cepat ditangkap dan terungkap dalangnya. Jangan dituduhkan umat Islam terus. Ya. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan yang sampai membunuh. Ya. Baiklah pemirsa, demikian tadi acara kita dari insyaallah. Ya Allah ya Rahman. Salam.